Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kepandaian yang tercanggih dari manusia-manusia modern adalah melakukan jual-beli. Banyak orang modern yang membayarkan kerja keras untuk membeli gaji, kenaikan pangkat atau jabatan, serta untuk mendapatkan pujian. Kerja keras diposisikan sebagai alat, sedangkan gaji, kenaikan pangkat, jabatan, dan pujian dijadikan tujuan. Sebenarnya gaji berapapun, pujian setinggi awan pun, kenaikan pangkat dan jabatan semenggiurkan apapun, semua itu terlalu murah dan remeh kalau dibeli dengan kerja keras. Karena kerja keras, tingkat harganya amat sangat mahal dan bahkan tidak terukur oleh parameter materi dan budaya sedahsyat apapun. Kenaikan gaji, peningkatan pujian, pangkat dan jabatan sebenarnya merupakan akibat otomatis yang sama sekali tidak perlu dijadikan tujuan. Apabila orangnya mengerti makna kerja keras, apabila orangnya memahami nilai yang sejati dari kerja keras, apabila orangnya menghayati rahasia-rahasia berkah yang dikandung oleh kerja keras, maka pemahaman terhadap ihsan menjadi sumur untuk menimba rahasia nilai-nilai kerja keras yang sejati.